inilah rasanya kalau tak punya duit. Walau dunia luas, tapi rasanya sempit. Kemana melangkah, pikiran pun rumit. Beginilah rasanya kalau tak punya duit. Kemana melangkah, pikiran pun rumit. Beginilah rasanya kalau tak punya duit. Bener-bener lah kalau gak punya duit. Ame nama sendiri bisa lupa. Kemana melangkah, pikiran pun rumit. Begini